Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Amma ba'd. Kita lanjutkan materi kita di kitab Sahih Bukhari, dan pada pertemuan yang terakhir kita telah mengambil bab yang ke-27 dari kitab Shalah. Dan di bab yang ke-27 Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala beliau menyebutkan tentang sifat sujud Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, tentang tata cara sujud Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau salat. Beliau sebutkan hadis Abdullah bin Malik ibn Buhayna, anna Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kana idza shalla faraja bain yadayhi hatta yabdua bayadha ibtayhi. Kata Abdullah bin Malik bin Buhayna radhiyallahu ta'ala, Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau beliau salat maka tatkala sujud faraja bain yadayhi, beliau membuka kedua belah tangannya, hatta yabdua bayadhu ibtayhi, sampai nampak putih ketiak beliau, meletakkan a'dha'us sujud, anggota sujudnya di tempatnya, yaitu kedua belah telapak tangan dan juga dahi dan hidungnya dan dua lutut dan ataraf pada mayu. Maka ketika sudah meletakkan atau ketika meletakkan a'dha'us tersebut, beliau mengangkat lengannya, mengangkat lengannya sampai terlihat putih ketiak ketika sujud. Dan sudah kita lihat bahwa Nabi pun melarang kita semuanya ketika sujud kita melakukan iftirash, kaftirash sab'. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam an yaftarish ar-rajul dira'ihi kaftirash sab'. Nabi SAW melarang seseorang ketika salat tatkala sujudnya dia meletakkan tangannya seperti atau lengannya seperti hewan buas meletakkan lengannya. Kita meletakkan lengannya di bumi. Dan tentunya kita ketika bersama, ketika sujud kita tidak boleh meletakkan lengan kita di bawah atau di tanah. Bahkan yang sunnah itu diletakkan lapak tangan kemudian lengannya kita angkat. Nah, yang tadi syarujul dira'ihi kaftirashi sabu. Kemudian itu beliau menyebutkan bab istiqbalil qiblah. Yastaqbil bi atraf rijlihi. Qala Abu Humaid an Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bab keutamaan menghadap kiblat. Dan nanti kita lihat hadis Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala dalam bab ini. Yang mana disebutkan dalam hal tersebut bahwasanya istiqbal kiblat merupakan tanda seorang muslim. Di antara tanda seorang muslim dia adalah ketika salat menghadap kiblat. Dan juga ketika sujudnya yastaqbilu bi atrafi rijlihi. Ketika sujud dia menghadapkan ujung-ujung jari kakinya menghadap kiblat. Dan hadisnya dinukil oleh Abu Humaid Al-Ansari radhiyallahu taala anhu. Dan Abu Humaid Al-Ansari beliau masyhur dengan kunyahnya. Adapun nama beliau adalah Al-Mundhir bin Sa'ad radhiyallahu taala wa qila Abdurrahman bin Sa'ad. Qala rahimahullah taala haddatsana Amr bin Ayyash, Amr bin Abbas. Qala haddatsana Ibn Mahdi, عبد الرحمن المهدي قال حدثني منصور بن سعد عن ميمون بن سياه عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله فلا تغفر الله في ذمته. Dari Anas bin Malik radhiyallahu taala an, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang salat seperti salatnya kita, wastaqbala qiblatana, dan dia menghadap ke kiblatnya kita, dan dia memakan sembelihan kita, fadzalikal muslim alladzi lahu dimmatullah wa dimmatu rasulih, maka dia seorang muslim yang mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Fala tughfirullaha fi dimmati, maka jangan sekali-kali kalian melanggar dimmatullahi azza wa jalla. Jangan sampai kalian melanggar dimmatullahi azza wa jalla, mengganggu orang yang sudah dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Tughfirullah fi dimmati, kata Al-Hafidz rahimahullah taala, la taghdiru, kalian jangan mengkhianati Allah Subhanahu wa taala dengan mengganggu orang yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis lagi sama, qala haddatsana Nu'aim Muhammad Al-Khuzai qala haddatsana Ibnu Mubarak an Humayl Al-Tawil عن أنس بن مالك رضي الله تعالى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها وصلوا صلاتنا واستقبلوا قبلتنا وذبحوا ذبيحتنا فقد حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله عز وجل. Dari Anas bin Malik radhiyallahu taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan la ilaha illallah. Dan jika mereka sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah wa sallu salatana, dan mereka telah melaksanakan salat seperti salat kita, wastaqbalu qiblatana, dan mereka menghadap ke kiblatnya kita, wadabahu dabihatana, dan menyembelih sembelihan kita, menyembelih seperti kita menyembelih, faqad harumat alaina dima'uhum wa amwaluhum illa bihaqqiha, maka Allah telah mengharamkan atas kita darah serta harta mereka. Darah dan harta mereka dilindungi sebagaimana darah dan harta kaum muslimin dilindungi. Wa hisabuhum 'ala Allahi 'azza wa jalla illa bihaqqiha wa hisabu 'ala Allahi 'azza wa jalla, kecuali dengan haknya. Dengan haknya seseorang membunuh zulman wa udwana, maka pada saat itu boleh ditumpahkan darahnya qisasan. Atau seorang melakukan perbuatan zina, zina muhsan, dirajam sampai meninggal, itu bihaqqiha wa hisabu 'ala Allahi 'azza wa jalla, dan yang akan menghisabnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Menghisab kepada dia benar zahiran wa batinan, mengucapkan la ilaha illallah dan mengamalkan amalan tadi seperti salat dan yang lainnya, ataukah dia melakukannya riaan. Semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun kita, wajib kita menghukumi secara zahir orang yang mengucapkan dua kalimat syahadat, menegakkan salat dan menunaikan zakat, itu adalah saudara kita kaum muslimin. قال ابن أبي مريم قال أخبرنا يحيى قال حدثنا حميد قال حدثنا أنس قال حدثنا أنس عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال علي بن أبي الله حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا حميد قال سلم ميمون بن سياء أنس بن مالك رضي الله عنه قال يا أبا حمزة ما يحرم دم العبد وماله؟ فقال من شهد أن لا إله إلا الله واستقبل قبلتنا وصلى صلاتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم له ما للمسلم وعليه ما للمسلم. Dari Humaid bin Abi Humaid al-Tawil, beliau mengkhabarkan bahwasanya Maimun bin Siya bertanya kepada Anas bin Malik radhiyallahu taala an, sahabat yang mulia. Maimun bin Siya berkata, "Wahai Abu Hamzah, Abu Hamzah kunyahnya Anas bin Malik, ma yuharimu damal 'abdi wa mala? Apa yang menyebabkan darah seorang hamba dan hartanya terlindungi? Tidak boleh diganggu oleh kita." Maka Nabi menjawab, barang siapa mengikrarkan la ilaha illallah dan dia menghadap ke kiblat kita dan melaksanakan salat seperti kita salat dan memakan sembelian kita dan menyembeli seperti kita menyembeli, fahuwal muslim, maka dia adalah seorang muslim. Lahumma li muslim wa alaihi ma'al muslim, dia memiliki hak seperti haknya seorang muslim, sebenarnya dia memiliki kewajiban sebagaimana kewajiban atas seorang muslim. Ini hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala yang syahidnya di antara sifat seorang muslim yang zahir yang nampak begitu adalah istiqbalu qiblah, dia menghadap ke kiblat tatkala melaksanakan salat. Sebutkan hadis nah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yaftadi syarajul di ra'ihi iftirash as-sabu. Bagaimana bentuknya? Bentuk iftirash as-sabu yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ada seorang mubir al-mubir wal musrif fi ihlakin nas wa qatlihim dan al-muhlik, yang banyak melakukan pembunuhan dan penganiayaan terhadap manusia. Dan di sana pula ada kadzab, dan ditafsirkan oleh Al-Imam Tirmidzi rahimallahu taala bahwasanya al-mubir Al-Hajjaj bin Yusuf, dan itu mutafsiran Asma binti Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhuma, yang sudah kita lalui, yang kita sebutkan kisahnya dan hadisnya atau kisahnya di Sahih Muslim. Ada Al-Kadzab, ada Al-Mukhtar ibn Abi Ubaid Al-Thaqafi, seorang mutanabbi. Selanjutnya beliau menyebutkan hadis salah seorang sahabat dari Ansar yang berkaitan dengan jarah Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap Ad-Dajjal. Qala Imam Ahmad rahimahullahu taala haddatsana Zaid qala haddatsana Ibn Aun an Mujahid qala kunna sita sinin alaina Junadah ibn Abi Umayyah faqama fakhatabana faqala atayna rajula min al-ansar min ashabi rasulillah sallallahu alaihi wasallam fadakhalna alayhi faqulna hadithna ma sami'ta min rasulillah sallallahu alaihi wasallam wala tuhaddithna ma sami'ta min an-nas fashaddadna alayhi faqala qama rasulullah sallallahu alaihi wasallam fina فقال أنذرتكم المسيح وهو ممسه العين قال أحسبه قال اليسرى يسير معه جبال الخبز وأنهار الماء علامته يمكث في الأرض 40 صباحا يبلغ سلطانه كل منهل لا يأتي 4 مساجد الكعبة ومسجد الرسول والمسجد الأقصى والطور ومهما كان من ذلك فاعلموا أن الله عز وجل ليس بعور. وقال ابن عون وأحسبه قد قال يسلط على رجل فيقتله ثم يحييه ولا يسلط على غيره يسلط الدجال على رجل فيقتله ثم يحييه ولا يسلط على غيره. قال الشيخ هذا حديث صحيح واخرجه أحمد واخرج ابن أبي شيبة قال حسين ابن علي أن زائدا منصور أن مجاهد به. dari مجاهد جبر رحمه الله تعالى seorang tabi'i beliau berkata selama 6 tahun kami dipimpin oleh seorang amir yang bernama Junadah ibn Abi Umayyah. Kemudian Junadah ibn Abi Umayyah pada suatu ketika beliau berkhutbah, dan khutbahnya Junadah ibn Abi Umayyah berkata, kami telah mendatangi salah seorang sahabat dari Ansar, dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami datang ke tempatnya, dan kami ketika berada di tempatnya berkata kepadanya, sampaikan kepada kami apa yang kau dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan jangan kau sampaikan apa yang kau dengar dari yang selainnya. Dan kami mohon dengan sangat kepadanya agar yang ia nukil adalah apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sahabat Ansari tersebut mengatakan, pada suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri di hadapan kami, dan beliau berkata, andaltukumul masih wa huwa mamsul ain, aku peringatkan kalian dengan al-masih, itu dengan ad-dajjal, wa huwa mamsul ain, dan dajjal adalah seorang yang mamsul ain, yang salah satu matanya itu ma'id, buta, bahkan nonjol. Qala ahsibu qala al-yusra, dan dia mengatakan, dan aku kira Nabi mengatakan matanya yang rusak adalah mata yang sebelah kiri. Tapi yang masyhur yang sering kita lalui adalah ainuhu al-yumna, mata sebelah kanannya. Kemudian kata beliau, Nabi mengatakan yasiru maujibal khubzi wa anharul ma, dajjal tersebut itu al-masih ketika keluar dia berjalan, berjalan dan mendatangi semua tempat yang ada di muka bumi ini selain Makkah dan Madinah, tidak bisa dia masuki. Dan ketika dia mendatangi tempat tersebut, yasiru mahu jibal khubzi wa anharuma, dia datang dengan membawa jibal khubz, dengan membawa gunung roti. Maknanya membawa, salah satu fitnahnya adalah membawa kebaikan dunia bagi manusia, bagi siapa saja yang mengikuti seruannya, mengaku dia sebagai Tuhan, maka dibukakan untuknya dunia, turun hujan dengan banyak dan tumbuh tanaman pepohonan dengan banyak, dan juga hewan ternak mereka berkembang biak dengan banyak, hidup dalam keadaan makmur, membawa jibal khubz. Dan sebaliknya, orang-orang yang tidak mau mengikuti seruannya dan mengingkari apa yang dia inginkan, mengakui bahwasanya derajat sebagai Rabb, hidup dalam keadaan sulit, kejahat, dan pada kekeringan, kelaparan. Nah, itu merupakan fitnah. Wanharil ma, dan dia datang bawa anhar al-ma, bawa kenikmatan dunia bagi yang mengikutinya. Kemudian kata beliau, alamatu yamkusu fil ardi arba'ina sabaha, dajjal tersebut tinggal dan melakukan fitnahnya di atas muka bumi ini selama 40 hari. Disebutkan di riwayat Sahih Muslim bahwasanya selama 40 hari tersebut, hari pertama kasana, jaraknya seperti 1 tahun. Kemudian hari berikutnya kal jum'ah, maka syahr, seperti 1 bulan. Dan hari berikutnya kal jum'ah, 1 hari seperti 1 pekan. Dan hari-hari setelahnya seperti hari-hari biasa. Dan semua tempat yang ada di muka bumi didatangi oleh Dajjal, diinjak dari Dajjal, dan menyeru orang-orang yang ada di tempat tersebut untuk mengakui rububiyahnya, mengakui sebagai dia sebagai Rabb. Sesuai yang disebutkan, membawa jibul khubz wa anharul ma, yang mengikutinya hidup dalam keadaan makmur, dan yang mengingkarinya hidup dalam keadaan kesulitan. Kemudian kata beliau, yablughu sultanuhu kulla manhal, katanya kekuasaan dia itu sampai ke semua tempat. La yati arba'a masajid, kecuali dia tidak bisa mendatangi 4 masjid. Al-Ka'bah wal Masjidur Rasul, Al-Ka'bah itu Masjidul Haram dan Masjid Rasul. Bahkan bukan hanya Masjid Al-Haram dan Masjid Nabawi saja, tidak bisa masuk ke negeri Mekah dan Madinah karena dijaga oleh para malaikat. Dan juga tidak masuk ke Masjid Al-Aqsa dan Al-Tur. Mahma kana min dalik fa'lamu anna Allah azza wa jalla sabi'awat. Dan bagaimanapun fitnah Dajjal, katanya dia bukan sebagai Rabb, ketahuilah bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala laisa bi'awar, bukanlah dat yang awar. Dat yang awar maknanya sekalipun dia mengaku sebagai Rabb, sebagai Tuhan, dan datang dengan berbagai macam fitnah, ditampakkan dia bisa menghidupkan manusia, bisa menurunkan hujan, bisa mendatangkan kebaikan dunia untuk mereka, tapi bagi seorang mukmin tidak mungkin tersamarkan. Maksudnya Dajjal itu bukan Rabb. Sehingga di Sahih Muslim, seorang mukmin yang dihadapkan kepada Dajjal, disuruh beriman dengan Dajjal, dia mengatakan, ma bi rabbina min khafa, kata Rabb kami itu tidak samar bagi kami, telaisa bi awar, tidak awar. Sedangkan kamu katanya adalah al-masihul kadzab, kaulah Dajjal, pendusta yang dikhabarkan oleh Rasulullah SAW, karena matanya awar, matanya awar. Dan juga sudah kita ketahui, Nabi mengkhabarkan setiap mukmin bisa membaca di antara kedua belah mata Dajjal ada tulisan kafar, itu kafir. Kemudian kata Ibnu Aun, wasibu qad qal, ada tambahan, yusallat ala rajulin fayaqtuluhu thumma yuhyi wal yusallat ala ghairihi. Ini kisahnya di Sahih Muslim. Dajjal itu bisa membunuh seseorang kemudian menghidupkannya. Di kisah seorang mukmin tadi yang dibawa oleh para pengawal atau bala tentara Dajjal, ketika bertemu dengan bala tentara Dajjal, orang mukmin tadi disuruh beriman dengan Rabbnya, disuruh beriman dengan Dajjal, tapi mukmin tadi tidak mau beriman. Ma bi rabbina min khafa, Rabb kami katanya tidak sama baik kami, itu tidak awal seperti Dajjal. Maka tadinya mau dibunuh oleh tentara Dajjal tersebut, tapi sebagian mereka menyatakan, maksud kita tidak diperbolehkan membunuh sampai Tuhan kita yang membunuhnya. Maka dibawa menyebut menghadap Dajjal. Ketika dibawa sudah beriman, tidak beriman. Maka Dajjal diperintah untuk dibelah tubuhnya, dibelah dua dari kepala sampai kaki menjadi dua. Sampai Dajjal berjalan di antara kedua belah tubuh mumin tadi. Kemudian setelah itu oleh Dajjal dikatakan hiduplah kamu. Maka menjadi hidup seorang mukmin tersebut. Ketika sudah beriman dengan Dajjal tersebut, maka mukmin tadi mengatakan mazdatu fika illa basirah. Tidaklah menambah kejadian melainkan keyakinanku bahwasanya kamu adalah al-masih al-kadzdzab. Kamu adalah masih al-kadzdzab, itu Dajjal yang dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Dajjal tersebut ingin membunuh mukmin tadi, akan tetapi tidak bisa membunuhnya. Jadi dikatakan yusallat ar-rajul fayaqtuluh thumma yuhyi wa yusallat al-ghairi. Setelah itu tidak ada lagi korban Dajjal, itu dia tidak bisa membunuh siapa juga setelahnya, lebih lagi menghidupkannya. Ini kisah yang disebutkan oleh sahabat Ansari radhiyallahu ta'ala tentang Dajjal, dan kisah Dajjal bisa dilihat di Sahih Muslim dengan lafaz yang lebih lengkap. Dan fitnah Dajjal adalah fitnah yang sangat besar, bahkan fitnah terbesar yang ada di muka bumi ini. Akan keluar Dajjal di akhir zaman, dan yang akan membunuhnya adalah Isa ibnu Maryam alaihi salatu wassalam. Oleh karena itu kita diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhir salat kita untuk berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari fitnah Dajjal, karena fitnah yang sangat besar. Diperintahkan untuk berdoa sebelum kita salam, Allahumma inni a'udzu bika min adabi jahannam wa min adabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Dan setiap nabi yang Allah utus semuanya memperingatkan kaumnya dari fitnah Dajjal, termasuk Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Masalah apa turun atau sujud itu, karena kan kalau secara lisan itu orang mengertinya itu ya yang tidak boleh itu ketika pas dia ketika sujud, akan tapi yang dimasukkan sama Abu Samad yang juga anda tanyakan yaitu ketika dia anda pantekan ya sih biar yang lain lihat, karena ini enggak apa banyak. Jadi ketika dia sujud, nah, tangannya menghampar gini, dia sujud, tidur baru diangkat. Mungkin sifatnya seperti itu. Maksudnya kalau secara lisan saja orang nggak ngerti gitu. Yang ditanyakan oleh Abu Sama itu yang maksud itu tak boleh seperti ini, kemudian dia mengangkat. Kalau orang yang dia kalau aku tadi gitu, ketika dia sujud, kemudian dia mengangkat. Ini sudah betul gitu. Ternyata yang dipertanyakan itu masalah ketika dia turun gini, kemudian dia angkat. Karena ini banyak gitu. Itu yang